Hey guys, mari merapat dan rapatkan barisan. Ramaikan hari ini layaknya arisan. Yang mager-mager tentara terima arahan yang kau mau berikan. Mari ikut kemari, tong buat lingkaran menarik. Asal menarik, as titik-titik story. Momen hilang kejaran terjadi sekali. Jadi ya berikan rapi dalam memori. Mari bergabung bersama. Banyak rasa, ada baik buruk dan kau harus lebih terbiasa. Hidup ini indah dengan warna-warni. Berkecakan pindah, tinggal kau jalani. Angkat kepalamu, maju ke depan, melangkah bersamaku. Yuk menikmati kesenangan, jangan lagi bersedih berkepanjangan. Perbaikilah hubungan yang berkesenjangan. Baku marah-marah itu tolong adu jangan. Tapi mari pegang tangan, kasih full tangki keliling-keliling. Tuk baronde baku tambah duduk kemek. Makan malam sampai gore, ganti more, kasih gore. Atu rute dari sore, baku menari, mari rasa yang ini tarik napas baru menikmati. Ini waktu untuk berpesta, yo pesta. Kasabu dalam pesta, like gangsta. Ini ada smoke, smoke nih, mager rasa. Ambil bakar baru, mari, mari tong berdansa. Hey, mari tong, kumpul baku tambah satu. Ini banyak cara fresh, tuh habiskan yeah, waktu. Yo kasih abu, maju, semangat jangan kaku. Angkat kuku kaki goyang, jangan kau diragu. Jangan lari, kemari, bersama, menari. Rasakan semangat ini seperti yeah, di sengat mentari. Atur kau pulang ke yoi, tetap pada tren. Ini keseruan